Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, para jamaah, para penuntut ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MGI TV dan para pendengar radio Rujanah di mana berada, alhamdulillah pada kesempatan sore yang berbahagia ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa kembali di masjid yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, dalam kajian Sahih Bukhari dalam pembahasan kitab shalah. Hadis-hadis yang sedang kita pelajari di sore hari ini masih seputar tentang masjid, atau lebih umumnya berkaitan dengan tempat sholat, atau berkaitan dengan bahasan al-amakin allati tunha fiha as-sholat, yaitu tempat-tempat yang kita dilarang untuk sholat. Kita mengetahui dalam keyakinan umat Islam, dan merupakan kekhususan juga dari umat Islam, bahwa bumi yang kita pijak, artinya muka bumi, adalah sebagai tempat untuk kita ibadah, sebagai tempat untuk kita sholat. Tetapi ada beberapa tempat yang dilarang untuk kita melakukan sholat. Salah satunya yang udah kita bahas, yaitu sholat di kuburan. Kita akan jelaskan bab yang baru kambing. Ya. Bukan menunjukkan bahwa kita sekarang sholat di kandang kambing, tapi hanya menunjukkan boleh. Qala hadatsana Sulaiman ibnu Harb, qala hadatsana Syu'bah an Abi Tayyah an Anasin qala qabla an yubnal masjid sab min hadisi Anas annan bisalam kana yusalli fi marabidil ghanam yusalli fi marabidil ghanam qabla an yubna al masjid. Kemudian Imam Bukhari mengatakan hadis, yaitu hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan hadis, itu hadis Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu, keadaan Nabi SAW sholat di kandang kambing. Ya, diartikan kandang itu mungkin agak sulit untuk kita. Marobid itu tempat berkumpulnya kambing, artinya bukan kandang seperti kita di Indonesia ya. Kalau kita kandang artinya dibikin saung ada ini. Kalau marobid itu gembalaan kambing, itu suka dibikin tempat yang memang mereka berkumpul gitu. Maka itu namanya marbad atau marobid jamaknya. Bukan seperti apa yang kita bayangkan di Indonesia, kandang-kandang kambing. Karena kalau di saat itu kambing digembalakan, jadi tidak dikasih makan seperti kita mungkin di Indonesia nyabit rumput, kemudian kandangnya apa kambingnya di kandang. Kalau ini dalam istilah fikihnya masyiah, yaitu yang digembalakan. Nah, dari kambing yang semua digembalakan itu suka dibikin areal memang tempat berteduh mereka. Jadi tempat berteduh kambing-kambing tersebut atau tempat berkumpulnya kambing-kambing tersebut, maka itu dinamakan dengan marobit al-ghanam. Kemudian kata beliau, setelah itu aku mendengarnya bahwa Nabi SAW sholat di kandang kambing itu sebelum dibangunnya masjid. Jadi sebelum ada bangunan masjid, maka Nabi SAW sholat di tempat berkumpulnya kambing. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang bolehnya sholat di kandang kambing. Jadi sebagai dalil tentang bolehnya. Yang kedua, dijadikan dalil bahwa kencing dan tahi kambing itu tidak najis. Jadi kencing dan tahi kambing tidak najis. Karena kalau itu najis, maka Nabi SAW tidak mungkin sholat di tempat yang najis. Karena syarat sholat ada syarat khusus, yaitu at-toharoh, yaitu suci. Yaitu toharotu minal hadas, toharotu minan najasat. Dimana suci ada dua, suci dari hadas, yaitu hadas kecil atau hadas besar. Suci dari najis, yaitu suci dalam tiga hal. Toharatul badan, sucinya badan dari najis. Toharatul saub atau toharatul libas, yaitu sucinya pakaian dari najis. Wa toharatul makan, dan sucinya tempat kita sholat. Nah, maka hadis ini dijadikan dalil bahwa kencing kambing dan tahinya adalah suci, tidak najis. Qala Imamul Bukhari rahimahullahu taala, babu salati fi mawadi'il, bab hukum salat unta. Hanya di tempat berkumpulnya unta. Kalau tadi kambing, sekarang unta. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, hadatsana Shadaqah Sulaiman ibn qala hadatsana Ubaidullah An-Nafi qala ra'aitu Ibnu Umar yusalli ila ba'irihi wa qala ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaf'alu. Salat tempat adanya perbedaan antara hukum salat di kandang unta. Kita telah menjelaskan yang unta dengan hukum sholat di kandang kambing. Jadi ada sisi perbedaan hukum antara sholat di kandang unta bahwa sholat di kandang kambing itu dalilnya tadi boleh. Jadi sholat di kandang kambing hukumnya apa? Boleh. Tapi sholat di kandang unta itu hukumnya tidak boleh. Jadi hukumnya adalah tidak boleh. Nah, salah satu yang menunjukkan tidak boleh bahwa Nabi SAW itu pernah ditanya oleh para sahabat dengan pertanyaan anusalli fi maradil ghanam qala na'am anusalli fi maradil ibili qala la. Maka dikatakan apakah salat di kandang kambing? Iya. Apakah sholat di kandang unta atau jangan? Nah, lalu para ulama menjelaskan sisi hikmah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membedakan antara salat di kandang kambing dengan salat di kandang unta. Jadi mungkin apa perbedaan di antara keduanya? Seperti disebutkan dalam kitab Thaharah dalam bab suci bersuci bahwa Nabi SAW menjelaskan juga kalau makan daging kambing itu sunnah saja berwudu. Di mana Nabi SAW mengatakan ana tawaddu min lahmil ghanami qala in syi'ta. Ana tawaddu min lahmil ibili qala na'am. Nabi SAW pernah ditanya apakah kita berwudu karena makan daging kambing. Kata Nabi SAW, bahkan kalau berarti hukumnya sunnah. Apakah berwudu karena makan daging unta? Maka Nabi SAW mengatakan iya. Jadi ada perbedaan ya antara kambing dengan unta. Ulama mengungkap hikmah di antara keduanya. Tetapi tentunya berbeda-beda dari sisi mengungkap hikmah di antara keduanya. Sebagian para ulama mengatakan bahwa kencing dan tahinya suci. Kalau dan tahinya adalah najis. Tapi ini tidak kuat. Ini tidak benar. Jadi penyebutan hikmah kenapa membedakan antara unta dengan kambing ditinjau dari sisi yang tidak najisnya, ini tidak kuat. Kenapa tidak dikatakan kuat? Karena pendapat yang rajih, pendapat yang kuat bahwa kencing unta dan tahi unta tidak najis. Yang menunjukkan tidak najisnya sebagaimana sudah disebutkan dalam kitab Bukhari bahwa para sahabat dengan kisah Uroniyun. Jadi ada sekelompok dari kaum Uroniyun itu terkena penyakit. Wa albaniha. Jadi Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk memberi pengobatan kepada mereka dengan kencing unta dan susunya. Jadi susu unta dan kencingnya. Kemudian mereka sembuh ya di waktu itu. Tapi setelah ditolong, mereka melakukan pembunuhan kepada sahabat atau sejumlah sahabat. Mereka sudah ditolong, kemudian mereka sembuh ya di waktu itu. Tapi setelah ditolong, mereka melakukan pembunuhan kepada sahabat atau sejumlah sahabat. Mereka sudah ditolong tapi melakukan, maka dikejar oleh Nabi SAW dan mereka dibakar. Artinya mereka dihukum dan itu di bebatuan yang dipanas ya. Tetapi hikmah ataupun istimbat dari hadis tadi menunjukkan bahwa kencing itu tidak, karena Nabi SAW tidak akan mengobati dengan yang najis. Karena dalam kaidah fikih, dalam kaidah hukum itu dikatakan setiap yang najis adalah haram. Jadi setiap barang yang najis itu haram. Tapi tidak setiap barang yang haram adalah najis. Jadi kalau dikatakan najis, maka berarti haram untuk dikonsumsi. Maka hikmah yang kuat atau hikmah yang benar, kenapa Nabi SAW menggambarkan melarang itu ya, sholat di kandang unta, tapi boleh sholat di kandang kambing. Maka disebutkan dalam hadis, karena kandang unta itu mawatinu syayatin, yakni mawatin asyayatin. Bahasa lainnya adalah makinu syayatin, yaitu tempat syaiton. Tempat syaiton yang dimaksud di sini adalah tempat syaiton dalam arti tempat jin. Dari bangsa kemungkinan ketika orang sholat di tempat tersebut akan adanya tashwish, yaitu godaan yang kuat dari syaitan, sehingga Nabi SAW melarang sholat di tempat tersebut itu. Jadi sholat di tempat tersebut. Nah, sebagian para ulama, dan ini kuat itu, sebagian para ulama mengatakan bahwa kalau unta itu gambaran orang-orang yang tafakhur, orang-orang yang tinggi gitu ya, orang-orang yang digambarkan berharta, orang-orang yang dikatakan sudagar, yang kemungkinan ada nau minal kibr. Jadi ketika orang itu sholat di sana, maka itu ada sejenis kesombongan. Berbeda dengan orang yang pengembala kambing, umumnya mereka memiliki hati-hati yang lembut ya. Sehingga dibedakan di antara dua hukumnya tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Selanjutnya kita percepat dulu hal-hal yang mudah. Qala babu man shala qudamuhu tanur aw narun aw syai'un mimma yuhbadu fa arada bihillah. Bab salat apabila di depannya ada api. Jadi salat menghadap api. Atau di depannya ada api, tanur, tanur itu tungku kalau kita itu, tungku hau, orang Sunda hau. Ya kalau tanur di sana ya terbuat dari tanah. Kalau masak roti ya di tanur itu, masak roti di tanur. Ya, supaya gampang lah, kalau kita itu tanur itu tungku untuk masak, kalau orang Sunda menamakannya hau gitu. Ya kanul hau pasti ada api. Atau di depannya api, atau ada sesuatu yang disembah selain Allah. Atau ada sesuatu yang disembah selain Allah. Waqalat Zuhri. Ini Imam Zuhri, yaitu sudah kita sering tahu Imam Zuhri adalah Muhammad ibnu Muslim, itu yang ma'ruf. Lalu akhbarani Anas qala qala Rasulullah uridat alayya an-naru wa ana usalli. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala hadatsan Abdullah bin Maslamah an Malik an Zaid bin Aslam an Atha ibn Yasar an Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala in khasafati syamsu fa shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsumma qala uritun nara falam ara manbaran kana al-yawma qattun abda. Ya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis tapi mu'allak sampai kepada Imam Zuhri dari Anas. Nabi SAW bersabda, telah diperlihatkan kepadaku neraka. Jadi telah diperlihatkan kepadaku neraka. Dan aku sedang sholat. Jadi perlihatkan kepadaku neraka dan aku sedang sholat. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis, yaitu hadis Abdullah ibnu Abbas. Hadis Abdullah ibnu Abbas. Telah terjadi gerhana matahari. Maka Nabi SAW sholat. Kemudian beliau berkata, artinya dalam khutbahnya ini, bukan dalam sholatnya, dalam khutbahnya, karena dipotong. Jadi Nabi SAW sholat gerhana matahari, kemudian ada khutbah dalam gerhana bulan atau gerhana matahari. Artinya disyariatkan adanya khutbah, adanya nasihat, adanya mu'idah. Uritun naro, telah diperlihatkan kepadaku neraka. Falam aro mandaran kal yaumi qattun abdu'a. Maka tidak ada pemandangan terburuk, kata beliau, yang melebihi pemandangan di hari ini. Jadi tidak ada pemandangan yang terburuk. Ya, kita kan mungkin melihat pemandangan yang buruk di dunia, sesuatu yang menakutkan di dunia. Tapi Nabi SAW mengatakan, tidak ada perkara yang paling buruk yang aku lihat, ya, dari neraka yang aku lihat di hari ini. Nah, kaum muslimin pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, Imam Bukhari membuat bab hukum sholat menghadap api. Api itu sembahan orang Majusi. Jadi api itu sembahan orang Majusi. Ya, orang-orang Majusi itu ya ibadahnya ke api. Ya. Kemudian orang-orang musyrik yang lainnya seperti orang musyrikil Quraisy atau di zaman Nabi Nuh itu sembahannya adalah tamasil, yaitu berhala-berhala. Itu terbuat dari kayu atau terbuat dari batu, itu sembahan-sembahan. Ya. Dan sembahan-sembahan yang menjadi patung itu ada dua jenis. Besarnya ada dua jenis itu ya. Besarnya ada dua jenis. Kalau lihat sejarahnya, jadi yang jadi patung sebagai sembahan itu ada dua jenis. Jenis pertama yang terjadi pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Disebutkan oleh Abdullah bin Abbas bahwa Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 10 abad kurang 50 tahun, yaitu 950 tahun. Berdakwah lama sekali. Nah, terjadi kesyirikan di zaman Nabi Nuh itu berawal dari pengagungan berlebihan kepada orang-orang soleh. Ketika meninggal dunia orang-orang soleh di antara mereka, maka dibikinlah patung-patung orang soleh. Jadi bikin patung orang-orang soleh. Lama kelamaan, maka mereka menyembahnya dan menjadikan patung-patung orang soleh sebagai sembahan. Hal itu sama dengan kesyirikan yang dihadapi oleh Nabi SAW. Yaitu kita kenal ada Lata, Uzza, Manat yang ada di dalam ayat Al-Quran. Apa ra'aitumul Lata wal Uzza wa Manat tsalitsatal ukhra. Yang kedua, patung-patung itu terjadi pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, patung bukan gambaran dari orang soleh, tetapi dari kawakib, yaitu menggambarkan planet-planet langit, ya, yang dibikin sebagai gambaran patung. Ya, mungkin kalau sekarang ada sama kan, penjebah yang meyakini ada Virgo, ada apa gitu ya. Jadi planet-planet itu atau bintang-bintang itu, kawakib, ya, dijadikan sebagai patung yang menggambarkan ini patung bintang ini patung bintang ini patung bintang itu, dan disembah. Nah, kesyirikan itu tidak lepas dari hal itu semua. Jadi dijadikan ikon sembahan-sembahan yang berbeda. Nah, mungkin dengan dengan banyaknya sembahan itu dengan sistem lain, ya itu berkembang itu kan dalam manusia, karena awalnya manusia itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka itu ada yang menyembah langsung ya ke matahari gitu kan. Jadi ada yang menyembah langsung ke matahari. Ada yang menyembah langsung ya ke api. Itu orang-orang apa? Majusi, orang-orang Majusi. Maka Imam Bukhari membuat bab salat dan di depannya ada api atau ada tungku api. Ya. Boleh enggak salat menghadap api gitu? Salat menghadap api. Ya. Kenapa dibahas hukum salat menghadap api? Karena api itu salah satu yang disembah oleh orang-orang musyrik, yaitu oleh orang-orang Majusi. Nah, maka para ulama sampai membahas seperti ini tasabuh, menyerupai gitu. Dan kita dilarang untuk menyerupai non-muslim, untuk menyerupai orang-orang kafir dengan semua jenis orang kafir. Nah, sedangkan yang kedua, ada sisi wajah tasabuhnya bukan tasabuh menyerupai orang kafir maksudnya di sini. Yaitu ada kemungkinan bahwa orang yang sholat, karena ini ikon ibadah, jadi ikon yang menjadikan sesuatu yang diibadahi, maka takut-takut orang yang sholat juga terbesit beribadah kepada api itu. Sehingga akan menyerupai orang Majusi. Itu sisi hikmah para ulama membicarakan itu. Lalu Imam Bukhari seolah-olah mengatakan tidak mengapa sholat menghadap api, gitu kan? Karena Nabi SAW sholat dan diperlihatkan kepadanya apa? Api, gitu kan? Nah, tapi makom istidlal Imam Bukhari di sini, kalau itu dianggap bahwa Imam Bukhari berpendapat itu, maka para ulama mengatakan bahwa tidak bisa mengkiaskan urusan akhirat dengan urusan dunia. Ya, tidak bisa kita mengkiaskan urusan akhirat dengan urusan dunia. Jadi artinya kalau Nabi SAW melihat apa yang ada di neraka, itu tidak bisa disamakan seperti kita di dunia. Jadi bukan berarti bahwa Nabi SAW sholat menghadap api, kan gitu. Karena apa yang dilihat oleh Nabi SAW itu adalah urusan akhirat. Urusan akhirat. Ya. Maka para ulama mengatakan, sisi larangan ataupun sisi makruhnya, menurut para ulama kan makruh itu sholatnya. Karena ditinjau dari dua sisi tadi, ada jenis tasyabuh, ada jenis yang kemungkinan orang merasa itu seperti ibadahnya orang majusi, sehingga makruhlah. Tapi hadis ini tidak bisa dijadikan dalil untuk masalah ini. Jadi hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala itu tidak bisa untuk dijadikan dalil untuk masalah ini. Kenapa? Karena urusan akhirat ya itu tidak bisa dikiaskan dengan urusan apa? Dunia. Dalam arti tidak sama gitu hakikatnya. Tapi hadis ini juga memberikan hukum lain. Artinya ada pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, disyariatkan kalau gerhana, baik gerhana bulan atau gerhana matahari, untuk menunaikan sholat. Jadi untuk gerhana bulan, gerhana matahari, menunaikan sholat. Tapi sholatnya sedikit berbeda dengan sholat lain. Sholatnya 2 rakaat, tetapi dengan 4 qiraah, 4 kali ruku, dan 4 kali sujud. Jadi 4 qiraah, 4 ruku, dan 4 sujud. Yang dimaksud dengan 4 qiraah itu dan 4 ruku, bahwa dalam satu rokaatnya imam membaca Al-Fatihah, membaca surah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, berdiri lagi, membaca Fatihah lagi, membaca surah lagi, kemudian ruku. Maka 1 rakaat, 2 qiraah, 2 ruku, 2 sujud. Dan 2 rakaat berarti 4 qiraah, 4 ruku, 4 sujud. Ya. Dan itu kita akan bahas di tempatnya nanti insyaallah. Yang kedua, dalam hadis ini menunjukkan disyariatkan untuk adanya mau'idhah ataupun khutbah dalam sholat khusyuk atau khusyuk gerhana bulan atau gerhana matahari. Ya, dan tentunya mau'idhah mengingatkan tentang hari kiamat, dahsyatnya kiamat dan semisalnya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa neraka telah ada hari ini. Jadi surga dan neraka telah ada. Kalau surga ijma adanya di atas, tapi neraka menurut sebagian para ulama berada di bawah. Dan hadis-hadis yang menunjukkan neraka itu telah ada, kalau hadis itu, kalau Quran, yaitu u'iddas lil kafirin. Wattaqun naral lati u'iddas lil kafirin. Takutlah kamu kepada neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Menunjukkan neraka telah ada. Ya. Dan salah satu yang menunjukkan neraka telah ada bahwa Nabi SAW telah melihat neraka. Bagaimana disebutkan dalam hadis ini. Maka dikatakan al-jannatu wan-nar mawjudatanil an. Surga dan neraka telah ada. Dan ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Kalau orang mengingkari sekarang belum ada neraka, itu bukan termasuk ahlu sunnah. Ya, ahlu sunnah meyakini surga dan neraka telah ada. Ya, maka di sini disebutkan. Kemudian yang terakhir, hanya kita ambil, bukan terakhir berarti hanya itu istimbatnya. Yang bisa diambil aja hari ini. Bahwa di hadis yang lalu dikatakan la khaira ila khairul akhirah. Nabi SAW mengatakan tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Jadi tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Ya, Jadi tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Apa makna dalam hadis yang udah kita baca kemarin, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat? Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di potongan hadis yang kita baca kemarin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak ada kebaikan ya kecuali kebaikan akhirat. Beliau mengatakan Allahumma la khaira ila khair akhirah. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Ini maknanya ada dua di antaranya. Ketika dikatakan Allahumma la khaira ila khairul akhirah. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Hadis ini tentunya tidak berarti bahwa apa yang kita rasakan dari kenikmatan dunia itu tidak baik. Tidak baik. Ya, kita diberi nikmat sehat, nikmat hidup, ini kebaikan sebenarnya, nikmat. Bukan berarti semua yang ada dunia tidak ada baik, bukan. Tapi makna hadis ini mengandung dua makna. Makna yang pertama, bahwa tidak ada kebaikan yang akan menyamai kebaikan akhirat. Dalam arti, seandainya manusia kita mendapatkan kebaikan dunia, tapi tidak akan setara dengan kebaikan akhirat. Ya, kalau manusia sekarang ada manusia yang mendapatkan dunia, jabatan tinggi, harta yang banyak, maka jangan disangka bahwa ini adalah kebaikan, hakikat kebaikan. Karena ada kebaikan yang di situ di atas semua kebaikan, itu kebaikan di akhirat. Sehingga kata Abdullah bin Abbas mengatakan, semua apa yang ada di dunia dari nama-nama, tentang nama-nama yang ada di surga itu cuma nama. Jadi kalau antum mengatakan ada anggur, ada apel, ada burung, ada makanan termasuk madu, ya, susu, maka semua yang ada di surga untuk dunia cuma nama. Karena apa yang kita bayangkan dari kelezatan semua apa yang disebut tadi, untuk kita rasakan nanti yaumul kiamah, tidak ada taranya dengan apa yang pernah kita rasakan di dunia ini. Maka dikatakan la khaira ila khairul akhirah. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan apa? Akhirat. Yang kedua, artinya apa? Semua kenikmatan yang Allah berikan dari apa yang kita tahu itu baik, maka tidak akan jadi kebaikan akhirat kecuali mengikuti kebaikan yang Allah maksud. Itu apa? Bahwa dunia ini dipakai untuk taat. Jadi orang punya jabatan akan jadi azab ketika jabatan itu bukan untuk taat. Ketika orang itu memiliki uang melimpah ruah, harta yang tidak menjadikan dia takwa kepada Allah, yang tidak menjadikan dia dekat kepada Allah, maka semua apa yang kita dapatkan dari dunia ini adalah awal dari semua azab nanti yaumul qiyamah. Jadi apa yang antum merasakan hari ini tentang dunia, ketika dunia ini tidak dijadikan sebagai sebab untuk taat kepada Allah, maka semua apa yang kita dapatkan itu adalah awal dari semua azab. Bahkan dari tetesan air yang melewati tenggorokan kita, yang Allah Ta'ala berikan berupa nikmat, dan itu akan ditanyakan nanti yaumul qiyamah. Tsumma latus'aluna yauma idzin 'anin na'im. Maka tentunya nanti tetesan-tetesan air yang kita minum di dunia ini, yang semua itu dalam bentuk maksiat, maka akan menjadi tetesan-tetesan nanah nanti yaumul qiyamah yang menjijikan, dan akan menjadi tetesan-tetesan apa yang dinamakan di dalam ayat Al-Quran, yaitu apa? Ya, seperti apa itu godogan atau apa timah-timah panas yang akan menghabiskan tenggorokan kita yaumul qiyamah. Nah, Kemudian sebaliknya Nabi SAW dalam hadis ini menggambarkan, itu dalam hadis yang sedang kita baca, Nabi SAW menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa apa yang kita rasakan buruk di dunia ini, apa yang kita rasakan di dunia ini sebuah adab, apa yang kita rasakan di dunia ini adalah sebuah fitnah, sesuatu yang menakutkan kita, maka tidak akan taranya sesuatu yang kita akan dapatkan atau yang manusia akan dapatkan dari semua itu. Jadi kalau antum sekarang menggambarkan api, menggambarkan dahsyatnya siksaan, apa yang akan nanti yaumul kiamat itu akan melebihi semuanya ini. Tapi kenapa Allah tidak memperlihatkan kepada kita neraka, tapi Nabi SAW melihat neraka? Sebab kalau antum melihat neraka, tidak akan seperti Nabi. Mungkin antum setiap hari stres dan tidak akan ibadah. Dengan hikmahnya Allah Ta'ala tidak memperdengarkan adab kubur. Ya, adab kubur. Mungkin kita mengatakan kalau kita mendengar adab kubur, hari ini juga kita akan insaf. Belum tentu, karena akan menjadi manusia yang stres. Nah, dengan itu para ulama melarang kalau antum bikin cuplikan video gitu ya, ada ustaz menjelaskan neraka, antum bikin gambar itu gunung yang sedang menyala api, itu tidak boleh. Ketika ada ustaz menjelaskan tentang indahnya surga, kemudian bikin gambar yang menggambarkan indahnya apa? Sungai mengalir, gunung gitu kan, buah-buahan, tidak boleh. Kenapa? Karena apa yang ada di surga dan apa yang ada di neraka, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala aqlun wa qalbun tatakhayyar. Artinya apa? Mata tidak bisa menghayat, apa tidak bisa mengukur. Termasuk akal dan hati tidak bisa menghayal. Seperti apa dihayalkannya? Seperti apa digambarkannya? Enggak bisa. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan semua yang ada di dunia ini nama. Semua yang ada di surga yang kita lihat di dunia ini cuma nama. Nah, ini hadis. Tapi hadis ini tidak menjadi ya. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah taala babu karahati salati fil maqabir. Qala hadatsana Musaddad, qala hadatsana Yahya an Ubaidullah. Qala akhbaruni Nafi, an Ibni Umar, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ij'alu fi buyutikum min salatikum wa la tattakhiduha qubura. Bab makruh sholat di kuburan. Kata-kata makruh di sini karoha, maksudnya adalah haram. Dalam istilah ulama mutaqaddim. Jadi kalau disebutkan karoha, bukan berarti makruh yang apabila dilakukan tidak apa-apa gitu. Tapi makruh dalam arti haram dalam istilahnya. Ini udah dibahas kemarin, tapi kita sebutkan hadisnya. Secara globalnya sudah kita bahas di pekan yang lalu. Imam Bukhari meriwayatkan hadis dari Nafi, kemudian dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW mengatakan, ij'alu fi buyutikum min salatikum. Jadikanlah sebagian salat kalian di rumah-rumah kalian. Jadi jadikanlah sebagian salat-salat kalian di rumah-rumah kalian. Wala tatakhiduha kubura, dan janganlah kalian menjadikannya sebagai kuburan. Jadi jangan menjadikannya sebagai kuburan. Dalam riwayat yang lain dengan redaksi la taj'alu buyutakum kubura. La taj'alu buyutakum kubura. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai apa? Kuburan. Ya. Hadis ini mengandung dua makna yang agung. Jadi dua makna yang agung. Makna yang pertama, di antara perkara yang dianjurkan bagi setiap mukmin, yaitu imaratul buyut, imaratul baiti bil ibadah. Di antara makna hadis ini adalah anjuran untuk menjadikan rumah atau untuk memakmurkan rumah dengan ibadah. Jadi memakmurkan rumah dengan ibadah. Bagaimana kita memakmurkan rumah dengan ibadah? Yang pertama, di sini disebutkan menjadikan sebagian sholat kita di rumah. Wahia minan nawafil. Yang pertama sudah barang tentu yaitu sholat-sholat nafilah. Inilah yang paling lain. Sholat tahajud. Sholat malam, mau menamakannya dengan sholat lail atau sholat tahajud atau sholat witir. Yang kedua adalah sholat rawatib, qabliyah au ba'diyah. Di antara yang dianjurkan juga adalah jadi dianjurkan. Ya. Kemudian wa yajuzu salatil fariidhah fil baiti tab'an jama'atan ma'al ahl inda udrin. Dan tentunya dianjurkan juga menegakkan salat jamaah, salat wajib dengan keluarga ketika seseorang punya udur untuk pergi ke masjid. Bahkan sebagian para ulama mengatakan labasa fi ba'dil ahyan. Artinya tidak mengapa di waktu-waktu tertentu melakukan sholat berjamaah di rumah. Ya. Walaupun yang rajih ya bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah wajib. Sholat berjamaah adalah wajib. Yang kedua adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Ya. Membaca Al-Quran. Ya, kita tahu bahwa dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidaklah satu rumah dibacakan padanya surah Al-Baqarah kecuali akan terjaga dari syaitan. Artinya syaitannya akan lari. Jadi dengan membaca Al-Quran dimakmurkan. Kemudian apa? Imaratul buyut bita'lim, ta'limil aulad, ta'limil ahl. Salah satunya adalah memakmurkan rumah dengan ta'lim. Ta'lim mengajari anak, mengajari istri, atau kalau istrinya lebih tahu mengajari suaminya gitu. Ya, kalau istrinya udah banyak selesai kitab, ya suaminya tidak banyak tahu, ya suaminya yang diajarin gitu ya. Dan tentunya hal-hal yang baik. Maka itu bagian yang pertama dari mana hadisnya? Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan janganlah kalian menjadikan rumah seperti kuburan. Ya, seperti kuburan apa? Ya kosong dari ibadah, kosong dari sholat, tidak ada bacaan Al-Quran. Kemudian Imam Bukhari mengambil dalil dari hadis ini bahwa kuburan bukan tempat sholat, karena ma'ruf di kalangan para sahabat di saat itu kuburan bukan tempat sholat. Jadi bukan tempat sholat. Ketika dikatakan jangan kalian menjadikan rumah seperti kuburan, artinya apa? Kuburan bukan tempat apa? Sholat. Jadi, kuburan bukan tempat sholat. Lalu Imam Bukhari menyebutkan hadis-hadis yang kemarin, yaitu la'anallahu al-yahuda wa nasara alladzina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Jadi berdalil dengan hadis itu. Jadi berdalil dengan sejumlah hadis itu. Nah, sudah jam 5 dan saya ingin menyampaikan hal mungkin penting untuk kita bersama. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan penuntut ilmu yang hadir di sini. Sekarang muncul mungkin orang-orang yang memberikan pengaruh kepada merusak agama yang mulia ini dengan dalil istilah toleransi beragama, dengan dalil pembaharuan, dengan dalil persatuan. Padahal kaum muslimin, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam itu apa yang ada dalam sunnah itu rahmat. Muncul orang yang mengatakan sekarang Islam itu tidak sempurna. Ya. Saya ingin memberikan contoh gitu ya. Ketika kita akan memahami agama din yang mulia ini. Yang pertama bahwa kita wajib mengetahui dalam semua disiplin ilmu itu harus kepada ahlinya. Ya kalau orang berbicara Al-Quran, ya ahlinya gitu. Imam Ahmad mensyaratkan orang yang berfatwa itu harus paham 3 hal. Jadi jangan seorang dokter berbicara tentang konstruksi bangunan. Orang yang berijazah teknik sipil yang memahami konstruksi bangunan tidak berbicara tentang wanita hamil, berapa ukuran melahirkan, prediksi melahirkan. Bukan ahlinya. Demikian juga dalam semua disiplin ilmu, apalagi tentang din. Imam Ahmad rahimahullah taala mengatakan, yan bagi liman ala nafsahu alal futiya an yakuna aliman bi aujuhil Quran, aliman bi sahihi was saqimi, aliman bi sunani. Kata beliau, wajib bagi setiap orang yang menempatkan diri untuk memberi fatwa tentang din, tentang agama, itu harus punya 3 kelengkapan. Yang pertama, paham akan sendi-sendi Al-Quran. Dari sisi paham tentang bahasa Arab, yang dinamakan mungkin kita sekarang itu ya kaidah-kaidah balaghahnya. Yang kedua, memahami tentang kaidah-kaidah umumnya, nasih, mansuh, muqayyad, mutlak, umum, khusus, asbabun nuzul ayat Quran. Setelah itu kata Imam Ahmad, punya pengetahuan untuk memisahkan sahih dan dhaif. Jadi memiliki ilmu mustalah hadis. Memiliki ilmu hadis. Yang ketiga, alim kepada sunan. Sunan ini asar dari Rasul, asal dari para sahabat, asar dari para tabi'in. Jadi tidak sembarangan. Bukan orang asal ngomong. Contoh, ya ini walaupun mungkin muhtamal orang berkata, dalam Al-Quran tidak ada perintah sholat lima waktu. Kemudian ada orang yang mengatakan Islam itu mana ada katanya di dunia kesempurnaan. Lalu diartikan al-yauma akmaltu, Rasul telah menyelesaikan tugasnya, bukan Qur'annya yang sempurna. Nah, saya berikan contoh tadi, ada orang mengatakan dalam Al-Quran tidak ada lima waktu. Kalau dikatakan tidak ada perintah sholat lima waktu, kata-kata lima dalam arti kata-kata angka lima gitu, mengatakan khomsu sholawatin gitu, maka mungkin orang akan mengatakan itu sebodoh-bodoh orang kalau mengatakan itu gitu. Kalau letterlek dikatakan khomsu sholawatin, iya tidak ada. Tapi kalau bahasanya, adakah perintah sholat lima waktu dalam Quran? Ada. Tapi bukan dengan kata-kata lima waktu. Dalam arti redaksi yang mengatakan khomsu sholawat itu. Bahasa Arabnya gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya, adakah perintah sholat lima waktu dalam Al-Quran? Ada. Tapi jangan mengatakan kata-kata limanya gitu. Ada enggak perintah? Ada. Mana perintahnya? Pertama Allah mengatakan inna salata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Allah yang bilang sesungguhnya salat bagi orang beriman itu telah ditentukan apa? Waktunya. Ya. Mungkin enggak Allah Ta'ala mengatakan telah ditetapkan waktunya, tidak menjelaskan waktu itu? Ya. Tidak mungkin. Maka Allah menjabarkan waktu yang lima waktu itu. Pertama, apa penjabaran Allah? Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Allah mengatakan jagalah sholat-sholat itu. Apa? Ya sholat lima waktu tafsirnya. Wa sholatil wusta, sholat asar. Ada penyebutan sholat asar. Ini ayatnya. Surah Al-Baqarah ayat 238. Ya, ada penyebutannya. Tapi kalau tidak ada. Itu. Yang kedua, lihat dalilnya. Surah Nur ayat 58. Di Surah Nur ayat 58 itu menyebutkan salat subuh dan salat isya. Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkum alladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughu hulma minkum salasa marratin min qabli salatil fajri wahina tadauna siyabakum minad dhahirati wa min ba'di salatil isya'i salasa auratin lakum laisa alaikum wa alaihim duna al-ayah. Jadi disebutkan di sini apa? Salatul fajr. Kemudian apa? Salat duhur. Benarnya di situ. Tapi dohirnya salat isya. Berarti sholat-sholat itulah ada. Tadi sholat wusta apa? Asar. Dalam ayat ini menyebutkan dua sholat atau tiga, yaitu apa? Fajar, isya, kemudian apa? Duhur. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat Qaf, fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla thulu'i syamsi wa qabla al-ghurub wa qabla al-ghurub wa minal laili fasabbihu wa adbarus sujud. Sabarlah kepada apa yang mereka katakan, wasabbih bihamdi, Salat itu banyak namanya gitu. Wasabbih ay bi makna salat. Sebagaimana kata ulama mufasir itu. Sebagaimana kata ulama mufasir. Kapan katanya? Qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Yaitu apa? Ketika sebelum terbitnya matahari, berarti apa? Salat subuh. Wa qabla al-ghurub, salat apa? Maghrib. Salat apa? Asar ya. Asar dulu. Salat apa? Salat asar. Wa qabla al-ghurub salat apa? Salat asar. Wa minal laili fasabbih. Apa wa minal laili? Salat apa? Salat nabur. Di antara apa? Malam. Ya. Jadi itu jelas. Kemudian ayat yang lain itu surat Al-Isra apa? Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Bahkan ini semuanya, sebenarnya semuanya. Aqimis salata liduluki syamsi, apa itu? Duhur. Dengan apa? Asar. Ila ghasaqil laili sampai terbenamnya, sampai muncul mega merah, apa itu maghrib dengan isya. Wa Qur'an al-fajri itu apa? Subuh. Subuh. Ya. Kemudian lihat dalam surat Rum, Allah berfirman, Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun walahul hamdu fis samawati wal ardi wa asyiyaw wa hina tudhirun. Fasubhanallah, maha suci Allah. Artinya di sini manusia bertasbih kepada Allah. Kapan? Hina tumsun. Ketika di waktu sore, apa itu? Wa hina tusbihun, apa? Pagi. Maka ini dikatakan dikir pagi dan petang. Wa asyiyan. Asyi. Asar. Wahina tudhirun adalah apa? Waktu duhur. Jadi ada sholat lima waktu. Ya, jadi ada sholat lima waktu. Ya, ada sholat lima waktu. Disebutkan di dalam ayat ini. Kemudian lihat dalam surah Hud. Aqimis sholata tarfayin nahara wa zulafa minal laili. Innal hasanati yudhibna sayiat dzalika dzikra lidzakiri. Jadi Allah mengatakan tegakkanlah salat tarfain nahar. Apa tarfain nahar? Dua ujung subuh sampai apa? Asar. Masuk di dalamnya apa? Duhur. Wa zulafa minal lail apa? Maghrib dan isya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, tafsirnya di ayat-ayat apa? Inilah yang dinamakan oleh para ulama tafsiran bil Quran. Kemudian apa? Tafsirul Quran bi sunnah. Tafsirul Quran apa? Bi sunnah. Jadi Quran jangan ditafsirkan oleh dosen sosiologi. Oleh dosen ditafsirkan oleh dosen biologi. Quran ditafsirkan oleh orang yang memahami tiga unsur tadi. Orang yang memiliki tiga unsur tadi. Tun ala abu abi jahannam. Dai yang sekarang akan menyeru ke jurang api neraka. Karena kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, saya ingin mengakhiri kajian ini dengan hadis ya Hudzaifah ibn Yaman yang diriwayatkan Imam syarif min ba'dil khairi fihi dahonun min syarrin? Qala na'am, du'atun ala abwa bi jahannam man ajabuhu qadhafu. Hudzaifah bertanya, apakah setelah masa kebaikan yang ada kabutnya akan datang lagi masa keburukan? Nabi SAW mengatakan iya. Apa kata beliau? Munculnya juru-juru dakwah yang menyuruh ke jurang api neraka. Maka akan menyeret dia ke api neraka, menyeret dia ke kesesatan. Lalu Nabi SAW mengatakan, sebutkan sifat-sifat mereka. Nabi SAW mengatakan, mereka adalah berkulit dengan kulit kalian dan berbahasa dengan bahasa kalian. Ini adalah fitnah yang akan menimpa kepada umat ini. Fitnah itu tidak lain yang kita sudah sering bahas, fitnah syubhat wa fitnah syahwat. Fitnah banyaknya kemaksiatan dan fitnah banyaknya penyimpangan-penyimpangan. Banyaknya penyimpangan. Bahkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam Al-Qur'an itu zuhrufal qaul. Akan muncul orang-orang yang mengemas kesesatan itu dengan kata-kata yang akan memukau banyak orang. Dengan istilah toleransi, dengan istilah persatuan, dengan istilah banyak ini. Padahal isinya menyimpang, isinya menyesatkan, isinya adalah merusak. Kemuslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat terakhir saya ingin memberikan contoh. Ali radhiyallahu ta'ala anhu pernah berpesan kepada Abdullah bin Abbas ketika beliau akan mendebat orang-orang Khawarij. Yang mana jumlah orang Khawarij menurut riwayat jumlah mereka adalah 8.000, satu riwayat mengatakan 12.000 orang. Dan Abdullah bin Abbas datang sendiri ke tempat orang Khawarij. Tapi beda ahlu bid'ah hari ini dengan ahlu bid'ah masa dulu. Ahlu bid'ah masa dulu itu jujur, ketika kata-katanya salah, kalah, itu mengakui. Kalau sekarang, ya ahlul haq, ahlul batil, atau ahlu bid'ah, ahlu sunnah debat. Nanti dibikin di YouTube-nya beda. Ya, kemarin katanya kalah atau apa gitu. Makanya jangan pernah mau ahli sunnah untuk diajak debat hari ini. Kenapa? Karena beda, gak jujur. Saya akan berikan contohnya. Kata Ali radhiyallahu ta'ala anhu, wahai Abdullah bin Abbas, hati-hati katanya, bahwasanya mereka itu berhujah dengan Quran. Maka jika mereka berhujah dengan Quran, patahkanlah oleh engkau dengan sunnah. Terkadang orang akan berhujah dengan Al-Quran yang maknanya dibawa oleh mereka dengan makna yang batil. Maka kebatilan mereka akan terungkap dengan sunnah. Jadi kebatilan mereka akan terungkap dengan apa? Dengan sunnah. Bahwa saya berikan contoh satu di kisah itu. Kata Abdullah bin Abbas, apa yang menyebabkan kalian itu mengkafirkan Ali? Ali tidak berhubungan. Apa alasannya? Kata mereka, salah satunya karena tidak menawan tawanan perang. Contohnya. Lalu Ali, apa Abdullah bin Abbas berkata, ini lalu ya, perintahnya itu kan antara mukmin apa? Punya apa? Fa aslihu bainahuma. Jadi kalau terjadi peperangan antara sesama muslim, maka diwajibkan apa? islah. Mereka mengatakan iya, berarti yang dikatakan, yang dilakukan Ali benar gitu. Yang dikatakan oleh kalian apa? Salah. Mereka mengakui pertaan kami salah. Sampai tiga hujah itu kalah, mereka menerima 4.000 kembali kepada sunnah. Sesisanya ada yang tidak, tetap mereka dalam bid'ahnya. Tapi setidaknya ahlu bid'ah di zaman dulu itu memiliki kejujuran yang berbeda dengan ahlu bid'ah hari ini. Nah, barangkali sampai di sini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini. Ya, kita berikan waktu walaupun hanya sebentar untuk pertanyaan. Jazakumullah. Sampaikan dan juga pesan nasihat di akhir pembahasan kita. Untuk selanjutnya kita akan beranjak ke sesi tanya jawab. Masih ada beberapa waktu yang tersisa. Mungkin kita coba mengangkat pertanyaan dari jamaah ikhwan yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz di sore. Untuk telepon yang telah ada dari ikhwan, silakan Pak di mikrofon agar sahabat Gema Islam yang di rumah juga bisa mendengarkan pertanyaannya. Baik, silakan Pak. Bismillah, Ustaz mau bertanya. Tadi dikatakan sekarang kan banyak yang apa namanya, ulang tahunan seperti itu Ustaz ya, seperti misalnya Valentine atau semacam-semacam itulah yang memang berasal dari orang-orang barat, orang-orang non-muslim, oleh orang-orang muslimin ditiru gitu Ustaz. Seperti ulang tahun seperti itu. Nah, apakah misalnya bertasabuh ini hukumnya itu kufur Ustaz, atau bagaimana mengeluarkan seorang itu dari Islam seperti misalnya mengikuti budaya-budaya mereka itu Ustaz? Ya, begitu Ustaz. Ya, tasabuh kepada orang kafir itu tingkatannya berbeda-beda. Bertasabuh dalam perkara yang itu maksiat, ya fasik. Bertasabuh dalam perkara yang kufur, ya punya tasabuh. Contohnya apa? Meratap kematian dengan menampar muka, kemudian menjerit, merobek-robek baju, atau sengaja memilih baju dengan orang jahiliyah, yaitu menyembah selain Allah, seperti meminta kepada penghuni kubur, meminta kepada jin. Ini menyerupai, tapi dalam bentuk yang kufur. Jadi kalau tasyabuhnya dalam bentuk yang itu maksiat, maka maksiat. Kalau dalam bentuk yang itu kufur, menjadi apa? Kufur. Jadi tidak sama ya, satu dengan yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, jazakumullah khair untuk jawabannya dan semoga menjadi kejelasan untuk penanya dari jamaah ikhwan. Kami persilakan kembali untuk jamaah ikhwan yang ingin bertanya kepada Ustaz secara langsung di sore hari ini. Masih ada satu pertanyaan lagi, kesempatan. Mungkin waktu yang tersisa. Jika tidak ada, kita akan bacakan pertanyaan dari pesan singkat. Baik, pertanyaan dari pesan singkat Ustaz. Dari Dedi Abu Royan. Pertanyaannya, Ustadz, apakah termasuk ikhtiar yang benar saya diamanahi masjid keluarga dan mengurusnya? Di masjid tersebut gerbangnya dibuka ketika waktu sholat saja Ustadz, untuk menghindari beberapa hal yang tidak diinginkan Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, masjid dibuka hanya ketika waktu sholat saja. Ya, ini menyelisih fungsi masjid gitu ya. Dan nanti akan kita bahas ya beberapa fungsi masjid. Ya, ketua-ketua DKM atau kaum muslimin menjadikan masjid ini sebagai tempat ibadah. Kapan manusia akan beribadah ke situ? Dipersilahkan, jangan di apa? Jangan digembok gitu. Ya. Adapun kalau takut kehilangan, kehilangan apa sih di masjid? Apa sih mau disimpan apa di masjid? Di masjid mau disimpan apa gitu ya? Kalau tempat apa itu? Mic atau peralatan kan tinggal digembok peralatan saja, bukan digembok apa? Masjidnya. Masjid juga boleh untuk tempat tidur bagi orang-orang yang tidak bisa, mungkin di hotel atau di penginapan. Masjid adalah jadikan tempat tidur di zaman Nabi Sallam. Ada Ashabus Sufa, ada orang lewat. Ya, sebagaimana kita akan lihat beberapa hadis di bab setelahnya besok, insyaAllah. Dan tentunya mindsetnya harus berubah gitu ya, masjid itu.